نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, sebuah risalah yang menjelaskan kepada kita Khanifidina azani Allah wa iyakum bagaimana ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, sekaligus prinsip-prinsip yang harus diyakini dan dipegangi oleh setiap muslim dimanapun mereka berada. Di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah dan juga prinsip dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim adalah yang tersebut di sini Yufanifidina azani Allah wa iyakum pada halaman yang keempat. Beliau memberikan judul dengan Ar-Ru'yah. Secara bahasa, Ru'yah artinya melihat. Maksudnya Yufanifidina azani Allah wa iyakum, di antara prinsip Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini, mengimani أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة. Bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Wa anna Allah yura, dan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Ini prinsip yang harus diyakini khanifidina azani Allah wa iyakum oleh setiap muslim. Dikarenakan prinsip ini khanifidina azani Allah wa iyakum termasuk dalam cakupan al-iman bil yaumil akhir. Mengimani adanya hari akhir. Mengimani hari kiamat. Yang semuanya sepakat kalau al-iman bil yaumil akhir, mengimani hari akhir termasuk deretan arkanul iman. Termasuk deretan rukun-rukun iman yang harus dipegangi oleh setiap mukmin. Beliau mengatakan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum fahum hina idzin ila rabbihim yanzuruna. Mereka pada saat itu, pada hari kiamat, ketika ahlul jannah sudah masuk ke dalam surga, ila rabbihim yanzurun. Mereka bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. La yumaruna fil nadhari ilaih. Saat itu mereka tidak berdesak-desakan, tidak menjumpai kesulitan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu berdesak-desakan, antri dan semisalnya. La. Mereka dengan lenggang, dengan enak, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wala yashukun. Dan mereka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum tidak ragu. Yakin siyakin-yakinnya dengan kebenaran hal itu. Fawujuhuhum bikaramatihi nadhiratun. Maka wajah-wajah mereka, para penduduk surga, dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berseri-seri. Wa ayunuhum bi fadlihi ilaihi nadhiratun. Dan mata-mata mereka dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Fi na'imin da'imin musimin. Mereka kekal selama-lamanya dalam kenikmatan yang tidak ada hentinya. Ihsan ibadina azani Allah wa iyyakum. Allah menyatakan, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Dalam surat Al-Hijr ayat 48. Di situ terdapat salah ketik, salah cetak. Ya, di situ la yasumuhum gitu ya. Sin dulu baru mim. Ini keliru kan jadi nazani Allah wa iyyakum. Yang benar la yamassuhum, mim dulu baru sin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka ahlul jannah tidak pernah merasa letih. Tidak pernah merasa penat. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Dan mereka tidak pernah dikeluarkan dari kenikmatan surga. Betul-betul menikmati kelezatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. إِسَنِي كَدِنَا عَزَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Kalau di dunia, seringkalinya إِسَنِي كَدِنَا عَزَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ, kita jumpai orang-orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan segala sesuatu yang dia butuhkan. Misalnya begini, azani Allah wa iyyakum, terkadang merasa bosan dengan apa yang dia rasakan, merasa jenuh dengan apa yang dia miliki. Misalnya begini, azani Allah wa iyyakum, ingin hal yang baru, ingin sesuatu yang lain yang belum pernah dia miliki, yang belum pernah dia rasakan. Itu sewaktu di dunia. Adapun nanti di surga, yasani kedina azani Allah wa iyyakum, perasaan yang demikian tidak ada sedikit pun menimpa ahlul jannah. Betul-betul kenikmatan di atas kenikmatan. Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya yang lain, ukuluha daimu wa dhilluha tilka uqbal ladhina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Mereka ahlul jannah senantiasa dan terus ada makanan untuk mereka dan tempat berteduh. Itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara balasan bagi orang-orang yang kafir adalah neraka wal'iyadzubillah. Naam. Di sini sani bidina azani Allah wa iyyakum, diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di antara prinsip yang harus diyakini oleh kaum muslimin, al-iman bi anna Allah yura yawm al-qiyamah. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di yawm al-qiyamah bisa dilihat oleh hamba-hambanya. Prinsip ini khani fidina azani Allah wa iyyakum diambil dari Al-Kitab wa Sunnah. Berpijakan pada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antara dalil yang menerangkan hal itu, salah satunya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhun yawma'idzin nadhirah." Pada hari itu wajah-wajah kaum mukminin berseri-seri. Ila rabbiha nadhiratun, melihat kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tegas, jelas, kalau nanti kaum mukminin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Yunus ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Sesungguhnya bagi hamba-hamba yang berbuat baik, yang berbuat ihsan, baik ihsan terhadap sesama makhluk, demikian pula ihsan tatkala melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa makna tambahan ifani fidina azani Allah wa iyyakum dalam ayat ini? Ditafsirkan langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Az-ziyadah hiya an-nazar ila wajhillahi ta'ala." Tambahan dalam ayat ini tidak lain adalah melihat Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Masyaallah. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim, tegas, jelas, tidak bisa kita takwilkan lagi sanin fidina azani Allah wa iyyakum, dan tidak mungkin dibawa kepada makna yang lain. Semuanya sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di yaumul qiyamah. Adapun dalil dari as-sunnah, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Bahkan para ulama menyatakan hadis masalah ru'yatullah yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di yaumul qiyamah, itu sampai pada tingkatan derajat mutawatir. Kalau hadis dikatakan sebagai hadis mutawatir, maka jelas kesahihannya. Tidak perlu ditanyakan lagi bagaimana sanadnya sahih atau tidak. Ya gini, bahkan bisa kita katakan dipastikan sahih sanadnya. Nah, dikarenakan diriwayatkan dari banyak para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Di antaranya yang tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya oleh para sahabat sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Anna nasan qalu lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Dahulu ada sekelompok sahabat yang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Apakah nanti pada hari kiamat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang muncul dari para sahabat ikhwan fillah azami Allah wa iyyakum adalah pertanyaan yang mulia. Pertanyaan yang muncul dari seorang mukmin yang betul-betul jujur keimanannya. Pertanyaan yang muncul dari seorang hamba yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang muncul dari seorang insan yang selama ini merasakan kenikmatan, karunia, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, muncul dari hatinya kerinduan, bisakah dia melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah? Bertanya para sahabat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana mungkin saat ini kita bertanya, mungkinkah kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, "Qala," Rasul balik bertanya kepada para sahabat, "Hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badri?" Apakah kalian wahai para sahabat berdesak-desakan ketika melihat bulan di saat purnama? Qalu la ya Rasulullah. Mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul kembali bertanya, hal tudaruna fi ru'yati syamsi laisa dunaha sahab? Apakah kalian wahai para sahabat merasa kesulitan untuk melihat matahari pada saat yang terik tidak dihalangi oleh awan sama sekali? Qalu la. Para sahabat kembali menyatakan, tidak wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, fa innakum tarawnahu kadhalik. Maka sesungguhnya kalian wahai umatku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan seperti itu. Melihat Allah azza wa jal tanpa perlu berdesak-desakan, melihat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengalami kesulitan, kan ibadina azani Allahu wa iyyaku. Tidak perlu antri, tidak perlu mengambil nomor antrian dan semisalnya, kan ibadina azani Allahu wa iyyaku. Nah, dalil yang pertama. Dalil yang lain, kan ibadina azani Allahu wa iyyaku. Pada kesempatan yang lain, dari hadis Jarir ibni Abdullah, riwayat al Imam al Bukhari wal Imam Muslim. Kata Jarir ibn Abdullah, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kami dahulu pernah duduk bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fanadara ilal qamari laylata arba' ashrah. Saat itu Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat ke arah bulan pada tanggal yang ke-14. Ya, sudah menjelang purnama. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian. Kama tarawna hadha. Sebagaimana kalian bisa melihat bulan ini. La tubaruna fi ru'iyatihi. Kalian tidak akan mendapatkan kesulitan. Tidak akan merasakan kesulitan dan semisalnya tatkala melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Apabila kalian mampu tidak dikalahkan, bisa melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, salat subuh, dan mampu melaksanakan salat sebelum terbenamnya matahari, salat asar, faf'alu, maka lakukan, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Keutamaan dua salat tadi, sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini prinsip ahlu sunnati wal jamaah, akidah kaum muslimin yang harus ditanamkan pada diri kita masing-masing, sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah bisa dilihat oleh hamba-hambanya. Dan nanti khabibidina azani Allah wa iyakum, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat Allah azza wa jal dua kali. Yang pertama, fi urasatil qiyamah, pada permulaan hari kiamat. Semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali melihat Allah azza wa jal. Baik yang mukmin saat itu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang kafir, orang-orang fajir, orang-orang yang penuh dengan dosa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, pada kali yang pertama ini mereka semua melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi marah. Ya. Kaum mukminin, demikian pula orang-orang kafir, melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi marah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis syafa'ah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ketika umat manusia sudah merasa kepayahan menanti faslul qadha, menanti keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dibangkitkan dalam keadaan tidak menggunakan busana sama sekali, tidak beralas kaki, tidak dititan. Kemudian matahari didekatkan sejauh 1 mil. Kemudian masing-masing orang akan dibanjiri dengan keringatnya sesuai dengan amal kejelekannya. Semakin banyak, maka akan semakin tinggi keringatnya tadi membanjiri dirinya. Ihsanifidina azani allahu wa iyyakum. Umat manusia saat itu betul-betul kepayahan. Maka mereka mendatangi nabi-nabi yang memiliki keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kepada Nabi Allah Adam alaihi salam selaku Abul Bashar, memohon kepada beliau alaihi salam supaya meminta kepada Allah azza wa jal disegerakan al-qadha. Sudah lama menanti. Maka Adam alaihi salam menjawab, inna rabbi ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu qattu. Sesungguhnya Rabbku, kata Adam alaihi salam saat itu, sanifidina azani Allah wa iyakum, murka, marah dengan amarah yang besar. Belum pernah Allah subhanahu wa ta'ala murka seperti itu. Takut Adam alaihi salam untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang kepada nabi yang berikutnya, sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Menunjukkan semuanya melihat Allah subhanahu wa ta'ala, namun dalam kondisi marah, murka. Yusanibidina azani allahu wa iyakum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yusanibidina azani allahu wa iyakum fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala kembali terlihat ketika kaum mukminin sudah masuk ke dalam surga. Dalam kondisi khanifidina azani Allah wa iyakum, Allah dilihat oleh mereka dengan wajah yang menggembirakan, wajah yang menyenangkan. Tidak lagi murka sebagaimana kesempatan yang pertama pada urasatul qiyamah. 6. Disebutkan khanifidina azani Allah wa iyakum di dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib. Riwayat al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, idza dakhala ahlul jannati al-jannata, apabila seluruh penduduk surga telah masuk ke dalam surga sesuai dengan amalannya masing-masing, tidak lagi tersisa di neraka orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai calon penghuni surga. Habis. Semuanya sudah masuk ke dalam surga, masuk ke dalam kamarnya masing-masing, menikmati kelezatan, kenikmatan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan amalan mereka. Yaqulullahu azza wa jal. Saat itu, sanifidina azani Allah wa iyakum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga, turijuna syai'an azidukum, wahai penduduk surga, apakah kalian menginginkan tambahan dariku? Sudah merasakan kenikmatannya masing-masing, Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan kepada mereka, apakah kalian masih ingin mendapatkan tambahan dariku? Yaquluna, maka serempak semua penduduk surga mengatakan, sanifidina azani Allah wa iyakum, terheran dengan pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, alam tabyadda wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah membuat wajah-wajah kami putih berseri-seri. Alam tudkhilna al-jannah, bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa tunjina minan nar, dan engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan kami dari kobaran api neraka. Sudah cukup, apalagi yang diinginkan. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam melanjutkan sabdanya, fayakshiful hijab, kemudian dibukalah tabir yang selama ini menghalangi. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Akhirnya mereka pun bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala sejak itu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada kenikmatan yang mereka sukai daripada melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti di surga. Nah, hadisnya sahih, riwayat al-imam muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini prinsip yang harus kita yakini. Yusani bedina azani allahu wa iyyaku. Kemudian beliau mengatakan, wa ahlul jahdi an rabbihim, adapun hamba-hamba yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yauma idzin mahjubun, mereka terhalangi, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya diberi kesempatan sekali, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, melihat Allah azza wa jal, itu pun di permulaan hari kiamat, dalam kondisi Allah subhanahu wa ta'ala murka dengan amarah yang sangat besar, sanibidina azani Allah wa iyakum, sampai para nabi sekalipun tidak berani menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sesudah itu, mereka orang-orang kafir terhalangi, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fin nari yusjarun, dan mereka akan digiring masuk ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-80. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh jelek hasil dari amal yang mereka lakukan dulu sewaktu di dunia. An sakhitallahu alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Wafil azabihum khalidun, dan mereka kekal merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah. Nah, dikarenakan kekafirannya sewaktu di dunia, amal jelek yang dia lakukan sewaktu di dunia menyebabkan mereka dihalangi, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan digiring ke dalam neraka wal'iyadu billah. Allah menyebutkan dalam firman-Nya yang lain, dalam surat Fatir ayat yang ke-36. Alladzina kafaru, hamba-hamba yang kafir, kata Allah Azza wa Jal, lahum naru jahannam, mereka pantas mendapatkan neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, dan mereka tidak pernah dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus hidup dalam neraka jahannam, dalam kondisi tidak merasakan kenikmatan ataupun istirahat sejenak pun. Ya. Nah, hidup segan, mati pun tak mau, gitu ya. Nah. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak pernah diringankan azab untuk mereka ketika nanti mendekam dalam neraka, wal'iyadzu billah. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami membalas setiap hamba-hamba yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau mengatakan, illa, kecuali, man sya'a minal muwahidina, hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan ahlu tauhid, yang mati dalam keadaan mukmin, namun masih memiliki tanggungan dosa yang belum dia selesaikan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, harus mendekam terlebih dahulu dalam neraka. Ikhrajahum minha. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan hamba-hamba tadi dari neraka sebagai fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena masih memiliki keimanan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari wal-imam muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah selesai menentukan siapa ahlul jannah dan siapa ahlul nar, Orang-orang yang mendekam dalam neraka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman kepada para malaikatnya, "Ana arhamur rahimin." Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang paling sayang dari orang-orang yang sayang yang pernah ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling zat yang paling rahmah, kata Allah Subhanahu wa taala. Adkhilu jannati, masukkan ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala, man kana la yushriku bi syai'a. Hamba yang tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Qala fayadkhuluna al-jannah, maka mereka pun masuk ke dalam surga. Tsumma yaqulu Allah 'azza wa jalla, kemudian Allah kembali berfirman, "Unzuru fi ahli an-nar," lihatlah wahai para malaikatku ke dalam penduduk neraka. "Hal talqawna min 'amalin khairan qattu?" Apakah ada di antara mereka yang masih memiliki amal kebaikan walaupun sedikit, kata Allah 'azza wa jalla. Qala Rasul menceritakan, "Fayajiduna finnari rajulan," maka mereka para malaikat mendapati seorang laki-laki yang mendekam dalam neraka. "Fayaquluna," mereka bertanya lahu kepadanya, "Hal amilta khairan qattu?" Apakah engkau dahulu di dunia pernah melakukan kebaikan? Qala la, dia mengatakan tidak. Dia mengatakan tidak karena sudah masuk ke dalam neraka, lupa dengan apa yang pernah dia lakukan sewaktu di dunia, saking dahsyatnya dan saking kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ingat satu amalan. Ghaira anni kuntu usamihun nas fil bait. Yang saya ingat, dulu sewaktu di dunia aku hanya punya satu kebaikan, mudah ya, memaafkan dalam urusan jual beli, baik dia sebagai pembeli atau sebagai penjual. Kalau dia pembeli, ya mudah, nggak banyak komentar. Ya, ketika menawar harga tidak terlalu jatuh di kali kecina azani Allah wa iyyakum, ditawarkan cocok langsung dibeli. Ya, tahu, mudah memaafkan. Begitu pula tatkala dia sebagai penjual. Sudah ada apa namanya pembeli yang cerewet, customer yang cerewet, minta sana minta sini, ternyata yang dibeli barang yang pertama. Sudah demikian, belum ada 3 hari balik lagi, dikembalikan barangnya, minta kembali uang. Ya. Dia maafkan. Ustani bidina azani Allah wa iyyakum. Hanya itu yang dia ingat dari amal kebaikan yang pernah dia lakukan sewaktu di dunia. Fayaqulullahu azza wa jal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ismahu li 'abdi," maafkan hambaku, bebaskan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, "bisamahatihi ila 'abidi," dengan akan dia hamba yang mudah memaafkan hamba-hambaku yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dari neraka semata-mata karena satu amalan, dia mudah memaafkan orang lain, khususnya dalam masalah transaksi jual beli. Bukan kecina azani Allahu wa iyyakum. Tentunya fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terdapat faedah, seorang mukmin tidak pantas meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, terbukti kebaikan yang nampaknya dalam pandangan kita, bukan kecina azani Allahu wa iyyakum, sedikit, kecil, tidak berharga, tidak berarti, bisa menyelamatkan seorang hamba dari kobaran api neraka, walaupun dia sudah merasakannya. Yusanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, seterusnya hadis yusanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini prinsip yang harus dipahami oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah akan bisa dilihat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya beliau menyebutkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, prinsip yang berikutnya sebagai ciri ahlu sunnati wal jamaah. Kata beliau, ta'atul a'immah wal umara, mentaati para penguasa dan para pemimpin di kalangan kaum muslimin. Wa man'ul khuruji 'alaihim, dan tidak memberontak kepada mereka. Ini juga prinsip dasar Khalifatina azani Allah wa iyyakum, yang harus diyakini oleh setiap muslim. Mentaati penguasanya dalam perkara yang ma'ruf. Beliau mengatakan, وَالطَّاعَةُ لِأُولِي الْأَمْرِ فِيمَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَرْضِيًّا. Ciri ahlu sunnati wal jamaah, mereka mentaati para penguasa dalam perkara-perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَاجْتِنَابِ مَا كَانَ عِنْدَ اللَّهِ مَسْخَطًا, dan menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, adapun dalam perkara yang sifatnya maksiat, kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, dan semisalnya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fala ta'ah li makhluk. Tidak bisa kita mentaati makhluk manapun dalam mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketaatan kepada penguasa atau perintah penguasa yusani bejina azani Allah wa iyakum dalam pandangan syariat dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Yang pertama, amruhum bita'atillah. Perintah mereka kepada bawahannya, kepada rakyatnya untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha wajibun min wajhaini. Ini yang pertama ini wajib dilaksanakan dari dua sisi sekaligus. Sisi yang pertama dikarenakan itu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang kedua karena penguasa yang memerintahkan. Contoh, penguasa yukani fidina azani Allah wa iyakum memerintahkan kepada segenap rakyatnya untuk menjaga sholat lima waktu. Misalkan. Nah, baik itu penguasa pusat ataupun jajaran-jajarannya yukani fidina azani Allah wa iyakum. Nah, seperti yang ada di pelosok Sulawesi yukani fidina azani Allah wa iyakum. Ya, di daerah pegunungan, pemandangan yang betul-betul belum pernah saya jumpai di Jawa. Ya. Pelosok pegunungan. Tayyib di situ, kepala desanya mengharuskan setiap desa, setiap dusun yang menjadi bawahannya, menjadi wilayah kekuasaannya, bagi laki-laki yang sudah balig, ya, mukallaf, balig, berakal, wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau dijumpai ada yang enggak sholat jamaah, maka dapat denda. Sanibudina azani Allahu wa iyyakum. Wa subhanallah, kepala desanya setiap sholat itu apa namanya mengadakan patroli. Ya, ketika sholat subuh di masjid ini dilihat, karena memang lingkupnya kecil, ya, cuman beberapa kakak saja. Sehingga bisa dipantau, dilihat. Wow, di RT ini ternyata 3 orang tidak melaksanakan sholat jamaah. Ditanya apa uzurnya? Oh tidak, ternyata tidak ada uzur. Ya, sibuk nyangkul di sawah misalkan. Naam. Dapat denda yukani kecina azani Allahu wa iyyakum. Yang semisal ini wajib dilaksanakan. Karena itu perintah dalam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan perintah dari penguasa. Nah, anggaplah seperti itu. Yang kedua, amruhum bima la yukhalifu syara', perintah penguasa dalam perkara yang tidak ada pelanggaran syariat padanya. Nah, tidak ada pelanggaran syariat padanya. Hal-hal yang sifatnya mubah-mubah saja, bahkan mungkin di situ terkandung kemaslahatan untuk banyak orang. Fahadha wajibun imtithaluhu. Yang kedua ini, sanibidina azani Allah wa iyyakum, juga harus dilaksanakan. ta'atan li wulatil umur, mentaati penguasa muslim yang sah, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal yang demikian. Seperti ya, peraturan penguasa terkait dengan lalu lintas. Ya, kalau lampu merah berhenti. Kalau lampu hijau silakan jalan. Kalau lampu kuning hati-hati, kan gitu ya. Nah, kalau antum atau kita cari dalil dalam Al-Qur'an, enggak ada. Ya. Tidak ada 8 ayat yang mengatakan apabila kalian melihat lampu hijau di pinggir jalan, maka lanjutkan perjalanan. Tidak ada. Atau sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, wahai umatku, kalau kalian melihat lampu merah, berhentilah kalian. Jangan diterjang. Tidak ada. Ya. Secara dalil, tidak ada. Yusanifidina azami Allah wa iyakum. Tapi kita melihat tidak ada pelanggaran syariat di situ. Justru membawa kemaslahatan untuk banyak pihak, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Maka yang demikian akan berpahala ketika dilaksanakan oleh seorang hamba dengan niatan mentaati penguasa karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Walaupun kita sendirian. Ya, sendirian. Kanan kiri enggak ada orang, lampu merah, berhenti. Jangan mentang-mentang sendirian, ya. Wah, itu masih bisa diakali ini untuk masuk di sela-sela motor atau mobil diterjang ya sana ini azan ya Allah wa iyyakum dengan sengaja lampu merah tadi. Nah, contoh kan ini azan ya Allah wa iyyakum dan peraturan-peraturan yang lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah selama tidak ada pelanggaran syariat. Nah, yang ketiga ya sana ini azan ya Allah wa iyyakum amruhum bima yukhalifu syar'. Perintah atau aturan penguasa yang menyelisihi syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza haramun imtithaluhu. Yang ketiga ini haram dilaksanakan. Pada dasarnya haram dilaksanakan di sanad bidin azani Allah wa iyyaku. Nah, hakala ya sanad bidin azani Allah wa iyyaku. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiullaha wa atiur rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. "Wa ulil amri minkum," dan para penguasa di antara kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengulang lafaz atiu pada hak Allah dan hak Rasulnya alaihi salatu wassalam. Menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dihukumi mutlak. Ya. Kalau Allah memerintahkan, wajib dilaksanakan. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam ketika membuat sebuah aturan, wajib kita perhatikan. Namun tatkala menyebutkan hak penguasa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan lafaz ati'u. Semata-mata menyebutkan wa ulil amri minkum. Ya. Faedahnya yukhani betina azani Allah wa iyyakum menunjukkan ketaatan kepada penguasa. Demikian pula ketaatan kepada para ulama. Muqayyadatun bita'atillah wa ta'atul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dibatasi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga kita rinci dengan tiga rincian tadi. Kalau perintahnya sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib dilaksanakan. Kalau perintahnya tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya, juga wajib dilaksanakan. Tapi kalau perintahnya menyelisihi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka yang ini haram untuk ditaati. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hakada ikhani fitina azani Allahu wa iyyakum. Adapun keterangan yang berikutnya terkait dengan prinsip ini ikhani fitina azani Allahu wa iyyakum, insyaallah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ad. Astaghfiruka wa atubi ilaik. Tafadzalu barakallahu fiik.